Bu Eli. Ya, siang Ibu. Selamat siang, silakan. Ibu, Depok kayaknya belum merdeka, kayaknya ada penjajahan, Bu. Masa begitu, Bu? Ya, kalau namanya juga saingan dagang, biasa aja kali. Nggak usah berubah-ubah lah. Contoh Bali, Ibu. Saya aja mau buka minimarket, Bu. Di pulau, Bu. Itu nggak bisa begitu, Bu. Saya mau bikin kayak second eleven tuh di pulau, Pulau Belitung tuh, Bu. Sebelum ada yang menjamah dulu itu, kota itu tidak ada yang menjamah pulau itu. Tapi sekarang lihat Ibu, nggak usah begitu Bu, kita harus maju, tidak boleh mundur. Bagaimana itu tamu-tamu asing kalau datang, iya nggak? Harusnya berpikir panjang lah gitu. Kasih ya Ibu. Terima kasih Bu Eli. Pak Gilbert, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Setuju dengan Bu Eli itu. Jadi pemikirannya nggak boleh mundur ke sana, melindungi pasar tradisional lah, melindungi pengusaha kecil menengah lah. Bukan di situ yang dibenahi adalah infrastrukturnya, pasarnya sendiri dibenahi, jangan becek-becek. Dan juga jualnya jangan mahal-mahal di pasar tradisional. Kita beli buah aja lebih mahal daripada di supermarket, ya kan? Jadi mereka sendiri harus membenahi diri. Jadi menghadapi saingan bukan dengan cara proteksi. Karena sekarang zaman keterbukaan, kalau diproteksi-proteksi begitu, jadi semakin kolokan, ya kan? Ya dia mau buka 24 jam ya nggak apa-apa, ya kan? Itu bagus dong, ya kan, mendatangkan satu apa ya namanya ya, merekrut tenaga kerja di sana sehingga ada perputaran ekonomi. Yang harus dimenai pasarnya, ya kan, itu yang baru benar, dan juga harga-harganya. Ya. Gitu, makasih. Terima kasih, Pak William, silakan Pak. Iya, saya setuju dengan pendapat nomor satu dan nomor dua ya. Cuma ada beberapa hal yang kemarin kayaknya pembatasan jam ini karena keamanan, Bu, ya, yang saya ingat ya, faktor keamanan sampai jam 10 malam karena kalau di atas itu kan banyak rampok katanya. Nah, sementara kalau alasan gitu diprotes masyarakat, berarti pemerintahnya nggak berdaya menjaga keamanan kan. Nah, sekarang ini pemerintah Depok lagi cari alasan yang lain nih, melindungi pasar tradisional lah atau apalah. Kalau melindungi pasar tradisional, yang benar bukan jam batas jam 10 malam, Bu. Kalau mau bukanya itu jam 12 siang di supermarket. Karena pasar tradisional kan biasanya pagi operasinya. Nah, kasih yang pagi itu jatah untuk pasar tradisional. Siangnya baru supermarket sampai malam. Gitu, atau sampai jam 3 dini hari lah gitu di operasi. Nanti sekitar jam 3 dini hari sampai jam 11 atau jam 12 siang itu jatah dari pasar tradisional. Cuma pasar tradisional pun harus introspeksi, seperti yang kata Bapak yang kedua tadi, introspeksi gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Handoko, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Akan? Saya rasa ini Pemda Depok itu harus bersemin. Mereka itu dapat pajaknya dari mana? Sebagian besar dari APBN, APBD itu dapatnya itu adalah dari pajak-pajak para pengusaha. Ya, memang pedagang kecil itu harus diiniin, tapi bukan dengan cara proteksi begitu. Mereka kan mendapat membayar juga biaya-biaya retribusi, ya itu lah diperbaikin. Jangan mereka pendek menyamakan gaji, membuat peraturan yang memusuhi para pengusaha, padahal makanya gajinya sudah para pengusaha gitu loh, dan juga membayarkan pasar tradisional supaya nggak becek gitu loh. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih kembali.